bermusyawarah, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu bermusyawarah, meminta petunjuk dan kebaikan dengan orang-orang yang pantas untuk dimintai petunjuk. Dengan orang-orang yang pantas untuk dimintai petunjuk. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159 yang dibawakan oleh penulis. Wasyawirhum fil amri. Yang artinya, bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan-urusan. Maksudnya urusan agama. Bermusyawarahlah dengan mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Bayangkan, Nabi kita saja, Muhammad SAW, orang yang sangat dibimbing oleh Allah dalam segala petunjuknya. Kemudian, orang yang akalnya sangat cerdas, masih diperintahkan oleh Allah untuk minta pendapat orang lain, minta saran kepada orang lain. Jadi, ini dua cara yang apabila seorang manusia menghadapi kehidupan, menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Pertama, istikharatu rabbil alamin azza wa jalla. Minta petunjuk, minta kebaikan, minta saran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua yaitu istisyaru ahli salah wa din. Yaitu meminta musyawarah, saran kepada orang yang memiliki agama dan orang yang memiliki akal. Ada pelajaran menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu kita ketika minta musyawarah, minta saran dari seseorang, pilih dua orang, pilih orang yang mempunyai dua sifat. Kita ketika minta musyawarah, minta saran, maka pilihlah seseorang yang mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama yaitu zudi, yang mempunyai agama, orang yang soleh. Karena orang yang soleh ini akan memberikan saran yang baik kepada kita, dan dia akan amanah dalam pemberian sarannya, tidak menjerumuskan kita di dalam keburukan. Ini sifat yang pertama, yang boleh kita mintai pendapatnya, sarannya, yang mempunyai agama. Yang kedua yaitu orang yang berakal. Dan dalam orang yang kita mintai pendapatnya ini, terkumpul dua hal ini. Punya agama dan berakal. Ya, punya agama dan berakal. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wala budda min hadaini syartaini fima tashtashiruhu. Artinya, harus dua syarat ini terkumpul di dalam seseorang yang kalian minta saran padanya. An yakuna dha ra'yin wa khibrah fil umur, wa ta'annin wa tajribatin wa adami tasarru'. Yaitu syarat yang pertama, orang yang berakal, penuh dengan pengalaman, tidak tergesa-gesa, penuh dengan experience, yaitu pengalaman hidup, ya. Wa an yakuna salihan fi dinih, dan hendaknya dia saleh dalam agamanya. Kenapa beliau menjelaskan? Li'anna man laisa bisolihin fi dinihi laisa biamin. Orang yang kita minta saran dan dia tidak soleh dalam agamanya, dia itu tidak amanah. Hatta wa in kana dzakiyan wa muhannikan fil umur fala khaira fihi. Meskipun dia orang cerdas, orang yang ahli di dalam bidangnya, maka tidak ada kebaikan dalam orang yang tidak punya agama. Ya. Kadang ada orang yang ahli di dalam bidang yang kita ingin masuk ke dalamnya. Maka kita minta saran. Tetapi ternyata dia tidak punya agama. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Tidak ada kebaikan, kata Syekh di sini. Walaysa ahlan la'an ayyakuna min ahlil masyurah. dan dia bukan orang yang ahli yang pantas untuk dijadikan sebagai dimintai saran dan juga musyawarah. Ya. Beliau mengatakan li'annahu idza kana ghairu salihin fi dini fa innahu rubbama yakhunu wal iyadzu billah. Orang yang tidak saleh dalam agamanya ketika dimintai saran, dimintai petunjuk, maka mungkin dia akan berkhianat. Ya, kita berlindung kepada Allah, kata beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan harus berakal. Kadzalika law kana rajulan salihan dinan aminan lakinnahu mughaffal la ya'riful umur. Au mutasarri'un la khibratalah fa hadza aidan la tahrisu ala istisharatihi. Demikian pula kalau seandainya orangnya saleh, ahli agama, tetapi orangnya, mohon maaf bahasa kita, kurang akal, mun kada handak dipandahkan bungul. Ya? Tidak mengenal apa-apa. Bahkan kadang tergesa-gesa, tidak punya pengalaman. Maka ini juga jangan Anda semangat untuk minta musyawarah dengannya. Li'annahu rubbama idza kana mughaffalan la yadri 'anil umur, ya'khudzul umura bidhawahiriha wa la ya'rifu syai'an mimma wara'a dhahir. Karena kadang-kadang orang yang dungu, yang tidak punya akal, dia hanya menghukumi apa yang ada di depannya saja. Dia tidak bisa mengambil apa yang ada di baliknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan yang menarik dari Imam bin Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sudah lalu kita membaca kalau tidak salah hadis tentang salat apa? Istikharah. Ya, kita membaca hadis tentang salat istikharah. Perhatikan baik-baik. Ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari salat istikharah. Saya tidak tahu sudah saya jelaskan faedahnya atau belum. Belum ya. Baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang pertama dari saya baca dulu hadisnya deh. Ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati min al-Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min gharil fariidhah. Artinya Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna. Saya sudah menjelaskan kalau ada kata kana kemudian setelahnya fi'il mudhari', maka itu menunjukkan kepada sering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada kami istikharah, yaitu salat dan doa istikharah, fil umuri kulliha, di dalam seluruh perkara. Nah, ini pelajaran bagi kita. Istikharah bukan hanya sekedar ingin dapat jodoh, ya, ingin meminta petunjuk gasan begawi, ingin meminta petunjuk gasan apa saja, ya, dari perkara dunia. Istikharah dalam segala umur, fil umuri kulliha, di dalam perkara-perkara seluruhnya. Kullu itu kata aqwa siyaghin dalla 'alal umum, kata yang menunjukkan keseluruhan yang paling kuat. Itu pakai dalam bahasa Arab kata kullu. Seperti misalkan Allah mengatakan tentang seluruh yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, maksudnya seluruh yang bernyawa akan merasakan kematian. Nah, ini fil umuri kulliha, di dalam seluruh perkara, seluruhnya. Apa saja perkaranya? Duniawikah, ukhrawikah? Misalkan ingin daftar haji atau umroh. Januari, tanggal 24, 6 ustaz berangkat. Daftar haji ke umroh kah, kadakah? Umroh kah, kadakah? Maka akhirnya, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dalam perkara duniawi. Misalkan dalam melamar pekerjaan. Apakah pekerjaan yang ini atau pekerjaan yang itu, istikharah. Bahkan mungkin dalam perkara-perkara yang seorang menganggapnya remeh, beristikharah. Kasurati minal Quran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita salat istikharah di dalam seluruh perkara seperti mengajari surat dari Al-Quran. Ini penegasan dari Jabir radhiyallahu anhu ketika bercerita ini, bahwa salat istikharah saking pentingnya Rasulullah SAW mengajarkan seperti mengajarkan surat Al-Quran. Ya, karena biasanya mumatsalah yadullu ala at-tasawi fil manzilah. Dimisalkan sesuatu dengan sesuatu itu menunjukkan samanya dalam kedudukan. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada kami salat istikharah sebagaimana mengajarkan surat dari Al-Qur'an, berarti salat istikharah itu penting. Nah, itu tujuannya. Sebagaimana surat dari Al-Qur'an pun penting. Yaqulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang dari kalian menginginkan sebuah perkara, hamma menginginkan. Ya, salah seorang dari kalian menginginkan sebuah perkara, "Falyarka' raka'atain min ghairil fariidhah." Hendaklah dia salat 2 rakaat selain salat wajib. Jadi berdasarkan hadis ini, salat istikharah adalah salat sunnah. Hendaklah dia salat 2 rakaat selain salat wajib. Kalau ditanya tentang salatnya bagaimana? Seperti salat biasa. Waktunya kapan? Maka waktunya tidak ditentukan karena tidak ada hadisnya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Suratnya apa? Tidak ada penentuan. Maka pada saat itu surat apa saja. Yang menentukan surat harus mendatangkan dalil. Begitulah seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa saja yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya SAW secara umum, mutlak, bebas, maka jangan dibatasi kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil. Di sini pembatasannya cuma jika kita ingin sebuah perkara, hamma ahadukum bil amri. Jika kita ingin sebuah perkara, itu pembatasannya. Adapun waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, kemudian keadaannya, sifatnya, tidak ada pembatasan. Salat seperti salat biasa, tidak ada pembatasan. Rakaat pertama apa, rakaat kedua apa, tidak ada. Apa saja, mau membaca Al-Baqarah satu rakaat silakan. Ya, mau membaca Inna Ataina dua-duanya silakan. Ya, misalkan nih, 5 menit lagi dibukai orang hendak melamar, dibukai pintu, salat sini di Masjid Nabawi, di Masjid Imam Syafi'i. Inna Ataina, kalau 5 menit ya, salat cepat-cepat. Inna Ataina 2 rakaat. Rakaat pertama Inna Ataina, rakaat kedua Inna Ataina. Habis itu dia maju melamar. Contoh itu. Ya. Ini para ikhwah sekalian, jangan dibatasi sesuatu yang tidak ada batas dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyaqul, hendaklah dia mengucapkan setelah salat dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azhim fa innaka la taqdiru wa la aqdir fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri aw qala 'ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Artinya, kemudian dia berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku beristikharah dengan ilmumu. Istikharah artinya minta kebaikan. Aku meminta kebaikan berdasarkan ilmumu, karena Allah yang Maha mengetahui. Allah mempunyai sifat al-ilm, mempunyai nama al-alim. Pengetahuan Allah, ya'lamu ma kan, wa ma yakun, wa ma sayakun, law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jikalau terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Alima ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idz law kana kaifa yakun. Ini indahnya bahasa Arab. Ya, Allah mengetahui yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jikalau terjadi. Ini para ikhwah sekalian. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kuasa dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim, dan aku memohon dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau yang berkuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui akan hal-hal gaib. 'Allam itu bukan hanya sekedar mengetahui, tapi maha mengetahui. Kalau mengetahui 'alimun, ini 'allam, maha mengetahui. Ini disebut dalam bahasa Arab sirah mubalaghah, kata yang menunjukkan paling, ter, maha, ya, itu namanya sirah mubalaghah, allam, yang maha mengetahui akan hal-hal gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri wa aqibati amri. Wahai Allah, jika engkau mengetahui, kata-kata jika engkau mengetahui ini bukan berarti Allah tidak tahu, bukan. Akan tetapi maksudnya adalah, wahai Allah, jika ini di dalam ilmumu perkara baik, perkara ini baik di dalam agamaku, kehidupanku, kemudian akhiratku, atau di dalam sabdanya yang lain, ajili amri wa ajili, baik perkara duniaku atau akhiratku, maka takdirkanlah ia untukku, mudahkanlah ia untukku, dan berkahilah untukku di dalamnya. Tiga yang kita minta. Takdirkan ia untukku, mudahkan ia untukku, berkahi untukku di dalam perkara tersebut. Ini kurang apa lagi kalau kita berdoa seperti ini. Ya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa akhirihi. Ajili amri wa ajilihi. Dan jika engkau mengetahui perkara ini buruk bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, akhiratku, atau Nabi bersabda di dalam perkara duniaku atau akhiratku, fasrifhu anni, jauhkan ia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Oh, ini benar-benar penekanan. Waqdur liyal khaira haitsuka, dan takdirkan untukku kebaikan yang lain apa saja. Tsumma ardhini bihi, kemudian ridhai aku dengannya. Kemudian sebutkan hajat yang kita perlukan. Ya, saya ingin melamar kerja di sini, saya ingin melamar fulan di sini, saya ingin bangun rumah di sini, saya ingin memilih ini di sini, dan semisalnya. Sebutkan hajatnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa istikharah tidak terjadi dalam perkara wajib atau yang dianjurkan. Jadi kita enggak boleh minta istikharah, ya Allah, puasa Ramadan enggak saya sekarang. Ini enggak boleh. Istikharah tidak pada perkara wajib atau perkara yang dianjurkan. Ya Allah, saya sholat berjamaah enggak ya? Ya bisa. Ya Allah, kalau seandainya sholat berjamaah ini baik di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhiratku, duniaku, maka takdirkanlah sholat berjamaah untukku. Mudahkanlah aku bersholat berjamaah. Kemudian berkahilah aku di dalam sholat berjamaah. Ini enggak boleh. Kenapa? Terutama kita yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Jadi ini pelajaran pertama. Istikharah tidak pada perkara wajib atau perkara mustahab. Ini tidak boleh. Ya. Misalkan perkara mustahab, ya Allah, saya ingin istikharah, salat dua rakaat, berdoa, ya Allah, saya berikan sedekah kepada si fulan atau tidak ya? Kalau seandainya ini baik dalam agamaku, kehidupanku, kemudian nasibku dunia akhirat, maka mudahkanlah sedekah ini. Berkahilah aku dalam sedekah ini. Ini enggak benar. Ya, ini. Jadi, tidak ada istikharah dalam perkara wajib dan dalam perkara mustahab. Ya. Sebagaimana, ini pelajaran kedua, tidak ada istikharah dalam perkara haram atau makruh. Enggak usah kita istikharah dalam perkara haram atau makruh. Ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri ajlihi wa ajlihi. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini baik untukku di dalam kehidupanku, di dalam akhiratku, di dalam akibat dunia akhiratku. Kemudian dia menyebutkan, minum khamr atau enggak. Nah, ini enggak benar. Berjudi atau tidak. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak boleh istikharah atau tidak ada istikharah dalam perkara haram dan makruh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada orang menyanggah, Ustaz. Bukankah Jabir bercerita Rasulullah sering mengajarkan kita istikharah di dalam seluruh perkara? Ya. Kalau ada bapak-bapak yang jeli bertanya tentunya. Di dalam seluruh perkara. Oh, termasuk berartinya perkara wajib, perkara haram, perkara makruh, perkara mubah, manduh. Bagaimana menjawabnya? Nah, di sini pakai kaedah fikih. Bahwa, para ikhwah sekalian, kata dalam seluruh perkara maksudnya adalah perkara-perkara yang mubah. Catat itu. Kalau ada, jadi catatnya begini. Kalau ada orang bertanya, bukankah istikharah dalam seluruh perkara, maka maksudnya adalah perkara-perkara mubah. Ya, perkara mubah. Seperti misalkan ingin bepergian, ingin bangun rumah, ingin bersafar, ingin membuat hajatan, dan semisalnya. Perkara-perkara mubah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, empat. Jadi pertama, tidak ada istikharah dalam perkara wajib atau mustahab. Yang kedua, tidak ada istikharah dalam perkara haram atau makruh. Yang ketiga, maksud dari istikharah dalam segala urusan adalah segala urusan yang mubah. Segala urusan yang mubah. Yang keempat, dianjurkan untuk beristikharah walau dalam perkara yang remeh. Mungkin diremehkan manusia. Ya. Karena kadang-kadang li'annal haqiqat yusbihu 'aziman wa yatarattabu 'alaihi umur idham. Karena kadang-kadang perkara yang diremehkan manusia itu akhirnya menjadi perkara yang besar. Atau menghasilkan sesuatu yang besar. Padahal perkara yang remeh saja. Contoh, Pak, perkara yang remeh yang masih disebutkan, masih ingat yang disebutkan oleh Ustaz Abu Haidar. Perkara remeh jangan pernah dianggap ringan. Perkara ringan jangan pernah dianggap remeh. Apa? Ada beliau mencontohkan sambil bercanda waktu itu. Enggak. Ringan, tapi sangat penting. Kalau ditinggalkan, hancur tubuh kita. Saya sangat ingat perkara itu. Beliau mengatakan, ringan, tapi kadang diremehkan manusia. Padahal kalau tidak ada itu, kita tidak bisa hidup. Hah? Enggak. Hah? Ada yang masih ingat? Hah? Enggak. Enggak. Saya bilang kalau enggak ada, kalau seandainya kita tidak ada itu tidak bisa hidup, mati kita. Cari, ingat-ingat ya. Ya, ingat-ingat. Yang saya inginkan adalah agar menetap ilmu tersebut, jangan meremehkan sesuatu yang remeh. Kalau tidak ada itu, meskipun dianggap ringan, maka hancur. Hancur tubuh manusia, mungkin hancur bumi. Ringan padahal. Ya. Di antara, maka kembali ke permasalahan istikharah, jangan pernah meremehkan yang remeh, atau dianggap remeh, akhirnya kita gak usah istikharah deh. Kita langsung aja. Jangan. Minta istikharah sama Allah. Apa susahnya sholat 2 rakaat, tidak sampai 2 menit. Ya, minta istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, istikharah bukan sesuatu yang sulit, artinya bukan sesuatu yang harus kita salatnya khusus, ada keadaan khusus, malam khusus, tidak ada. Makanya dari tadi saya menekankan tidak ada sesuatu yang khusus. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegigihan Rasulullah dalam mengajari para sahabatnya sholat istikharah menunjukkan sholat istikharah penting. Ini pelajaran kelima. Kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari sholat istikharah menunjukkan sholat istikharah itu penting. Jadi jangan sampai diremehkan. Ya, jangan sampai diremehkan. Yang keenam. Salat istikharah hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyarka' raka'atain min dunil faridhah." Hendaknya dia salat 2 rakaat selain wajib, selain salat wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah doa setelah salat. Berdoa istikharah setelah sholat istikharah. Dan doanya di akhir. Ya, jangan di awal doanya, di akhir. Setelah sholat 2 rakaat, baru kita berdoa. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, dan ini sangat penting, sangat-sangat penting. Bahkan ini adalah tauhid. Yaitu, wajib bagi setiap hamba untuk menyandarkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap hamba untuk menyandarkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara menarik, Pak, tentang masalah menghadapi takdir. Ya, menghadapi takdir. Seorang diberikan kemiskinan atau penyakit atau problem atau macam-macam kan masalah. Ada orang bertanya ke saya, "Ustaz, apa hukumnya suami istri baru menikah selama 3 minggu tidak mau menikah, belum berhubungan badan? Salah satu penyebabnya adalah salah satu pasangan bau badannya sangat bau." Allahu Akbar, saya bilang, "Gimana jawabnya ini?" Coba. Ini kan masalah, coba. Sampai 3 minggu belum berhubungan badan. Jadi ada saja orang punya masalah. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semuanya sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang ke-9, khusus yang berkaitan dengan istikharah, bahwa orang yang beristikharah tidak mesti harus bermimpi. Ya, tidak mesti harus bermimpi. Yang ke-10, tidak ada pakaian khusus untuk sholat istikharah. Tidak ada pakaian khusus untuk sholat istikharah. Jadi ada orang gara-gara mimpi tersebut dia ngerjakan sholat istikharahnya di malam hari. Ya. Jadi setelah sholat istikharah sengaja tidur agar ingin dapat mimpi. Nah, ini tidak benar. Asumsi, persepsi, pemikiran seperti ini untuk sholat istikharah tidak benar. Kadang dia bermimpi, kadang dia diberikan oleh Allah petunjuk, kadang dia diberikan oleh Allah kelapangan hati. Misalkan, ya Allah, saya jual mobil ini atau tidak. Tidak bermimpi dia, tidak juga diberikan petunjuk, tapi kemudahan yang ada. Sore hari datang orang menawar, jual kah mobil itu? Ini kan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu namanya salat istikharah. Jadi tidak mesti harus dengan mimpi dan tidak ada tata cara tersendiri. Yang selanjutnya. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa kalau ada orang salat wajib, lalu setelah salat wajib dia baca doa istikharah, maka ini cukup sebagai salat istikharah. Maka ini perkara tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan min ghairil fariidah, selain salat wajib. Jadi salat khusus dia, salat dua rakaat, ya, kemudian dia berdoa dengan doa istikharah. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana kalau digabung dengan salat tahiyatul masjid? Maka jawabannya tidak usah digabung. Tapi niatkan salat istikharah dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Jadi kalau bapak masuk masjid karena bapak punya urusan ingin minta kebaikan petunjuk kepada Allah, maka akhirnya sholat istikharah dan itu sudah mencukupi sholat apa? Tahiyatul masjid. Karena hadis tentang sholat tahiyatul masjid adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dan itu sudah terpenuhi dengan sholat istikharah tadi. Ya, jadi niatkan sholat istikharah dan itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak benar kalau seandainya orang setelah sholat subuh misalkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istikharah, maka dia katakan saya sudah sholat istikharah. Enggak, Anda sholat subuh. Bisa dipahami ya, Pak? Anda sholat subuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan, perhatikan perkataan beliau, "Adh-dhahir anna raka'atain sababahuma al-istikharah la ghair." Yang terlihat dari hadis ini adalah dua rakaat itu memang niatnya untuk sholat istikharah. Berarti kata beliau, "Fafi ijza'i ghairihi ma ka raka'atai tahiyatil masjid aw raka'atai sunnatil wudu nazar." Bahkan kata beliau, kalau seandainya ada orang menggabung sholat istikharah dengan sholat tahiyatul masjid, atau sholat istikharah dengan sholat setelah wudu, ini perlu diteliti kembali. Ya, tapi wallahu alam, makanya saya katakan tadi, niatkan sholat apa? Istikharah. Dan itu sudah mencukupi sholat apa? Tahiyatul masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, sebelum kita azan, para ulama berbeda pendapat. Kalau orang sudah istikharah, setelah istikharah, apa yang dia lakukan? Maka ada yang berpendapat, lakukan apa yang disepakati. Ada lagi yang berpendapat, lakukan apa yang hatinya lapang untuk itu. Nah, ini dua hal berbeda. Jadi, kalau saya istikharah, saya ingin jual rumah enggak ya, misalkan gitu. Maka salat istikharah. Maka para ulama berbeda pendapat. Setelah salat istikharah apa yang dilakukan oleh si orang yang istikharah ini? Maka dia mengatakan lakukan yang disepakati. Disepakati maksudnya disepakati oleh orang banyak. Sudahlah, jual saja. Atau yang kedua, lakukan yang tenang dengan hati dengannya. Hati saya terlebih tenang untuk tidak menjual. Berarti tidak usah menjual. Paham ya, Bapak Ibu? Nah, ini nanti kita akan bahas setelah adzan. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan, kalau orang sudah istikharah, lalu apa yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dia lakukan yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh orang-orang sekitarnya. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dia lakukan adalah yang tenang hati kepadanya. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu alam, kalau orang beristikharah, maka setelah istikharah yang dia lakukan adalah yang dia berniat kuat padanya. Kalau ternyata kalau dia lakukan itu ternyata walhamdulillah, ya, akhirnya dia mendapatkan kemudahan, maka itu berarti petunjuk dari Allah. Kalau tidak, berhenti dia. Kalau tidak, berhenti, cari yang lain. Saya beri contoh. Saya beristikharah ingin melamar pekerjaan. Di sebuah universitas, saya ingin mengajar di sana. Istikharahlah saya. Setelah istikharah, apa yang saya lakukan tadi? Saya mulai melamar. Kalau seandainya dimudahkan, kemudian tidak ada dosa di dalamnya, saya lanjutkan. Kalau ternyata sulit, ya, kemudian tidak ada kemudahan, maka pada saat itu, atau apalagi banyak mudarat, bahaya, baik secara agama ataupun secara duniawi, akhirnya dia lepas, dia cari yang lain. Nah, begitu. Ya. Ada penjelasan lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentang sholat istikharah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Utsaimin rahimahullah, bahwasanya sholat istikharah boleh kapan saja dilakukan. Kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Seperti habis asar, habis subuh. Nah, itu jangan sholat istikharah. Kecuali saat mendesak. Kalau dia tidak istikharah sekarang, habis waktunya. Nah, boleh untuk sholat istikharah di waktu-waktu terlarang. Jadi begitu. Sholat istikharah asal hukumnya kapan saja. Kecuali di waktu terlarang. Kecuali di waktu yang sangat mendesak. Ya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beristikharah, kemudian belum dapat petunjuk juga, bagaimana? Bolehkah mengulang? Boleh. Fatwa Imam Utsaimin rahimahullah boleh. Sampai tiga kali. Jadi boleh Bapak catat bahwa kalau beristikharah belum dapat petunjuk, maka boleh diulang sampai tiga kali. Kenapa disebutkan tiga kali? Karena Nabi Muhammad SAW biasa berdoa dan istikharah adalah doa, beliau ulangi sebanyak tiga kali. Ya? Beliau ulangi sebanyak tiga kali. Kalau sudah tiga kali beristikharah belum dapat juga petunjuk, gimana? Maka lari kepada cara kedua, yaitu bermusyawarah. Makanya di awal kita katakan tadi, orang kalau dapat ingin mencari petunjuk, mencari kebaikan, caranya pertama istikharah, yang kedua apa? Musyawarah. Istikharah batasannya berapa? Tiga kali. Kalau sudah tiga kali mentok, belum diberikan petunjuk oleh Allah, maka berapa? Bermusyawarah. Bermusyawarah syaratnya dua tadi. Kepada seorang yang beragama, dan kepada seorang yang penuh dengan pengalaman, berakal, penuh dengan makan uyah lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita sholat, silahkan jika ada yang ingin bertanya, karena habis sholat isya kita langsung pelajaran bahasa Arab. Nah, ada yang ingin bertanya, menambahkan, atau yang lainnya? Ya, silakan. Bismillah, barakallahu fikum. Fafikum barakallahu, na'am. Di hadis ini disebutkan Rasulullah SAW mengajarkan kita istikharah ke surat minal Qur'an. Seperti ya, satu surat dalam Qur'an. Yang kita ketahui Al-Qur'an ini, Ustaz, tidak bisa kita baca dengan bahasa selain bahasa Arab. Apakah doanya ini, karena kita lemah dalam menghafal, boleh dengan bahasa Indonesia? Ataukah ini seperti Al-Qur'an, harus bahasa Arab? Ya. Beliau bertanya, doa istikharah yang dibaca setelah salat istikharah ini, apakah dibaca seperti ini atau tidak? Dan terutama ketika penyebutan hajatnya. Ya. Kan di akhir, setelah kita berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi kudratik. Nah, ini pertanyaan beliau. Apakah ini boleh doa ini dengan bahasa Indonesia? Pertanyaan kedua, yang sama juga, kan di akhirnya, dan menyebut hajatnya, betul? Ya, betul kan? Dan menyebut hajatnya, jadi setelah berdoa, sebut hajatnya. Yang saya maksudkan, ya Allah, adalah ini. Nah, ini apakah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Maka jawabannya, untuk doa istikharah, dia tauqifiyah. Bapak, mendingan dihafal. Adapun penyebutan hajatnya, boleh dengan bahasa apapun. Toh itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Itu di luar sholat. Jadi untuk doanya ini, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi kudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la alam innaka anta allam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kana hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajili wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan. Ya, thumma ardhini bihi. Kemudian sebutkan hajatnya. Ya Allah, saya ingin melamar si fulana. Nah, begitu. Ya, sebutkan hajatnya. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk sesuai dengan istikharah kita. Kemudian para ikhwah sekalian, yang berkaitan dengan doa sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali tadi. Jadi menurut Imam Nusaimin boleh mengulang sampai 3 kali kan? Ada orang sering bertanya, Ustaz, bukankah doa itu cepat dikabulkan? Bukankah Allah telah berjanji dikabulkan? Maka jawabannya mudah. Doa itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Dia akan bisa menebas apa saja, tetapi sesuai dengan yang memegangnya. Kalau yang memegangnya letoy, ya tidak yakin, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Apalagi ada sebagian orang itu berdoa mencoba. Nyoba-nyoba. Ah, nyoba ah doa. Mungkin kabul. Mungkin. Gimana mau dikabulkan? Harus yakin Allah yang mengabulkan. Dan ini syarat utama dalam berdoa. Ya, nah. Ada yang lain? Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiikum barak. Untuk istikharah ini kan tadi disebutkan bahwa meskipun permasalahan yang kecil, berarti kita sholat istikharah yang pertama. Yang kedua, apakah istikharah itu kan mesti ada jawaban atau tidak ada jawaban waktu tiga kali melakukan? Misalnya permintaan itu bukan satu, tapi misalnya dua atau multi atau beberapa. Atau dalam keseharian kita istikharah terus kita sebutkan bahwa permasalahan kita dalam bekerja hari ini itu minta yang terbaik, apakah boleh seperti itu gitu. Makasih, Pak. Iya. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya boleh, ya. Dari berbagai macam pilihan minta yang terbaik, boleh. Makanya kita mengambil untuk sebuah permasalahan boleh diulang sebanyak 3 kali jika kita anggap belum ada petunjuk. Dan boleh untuk berbagai macam pilihan kita sebutkan minta yang paling baik. Boleh. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Silakan lagi. Ustaz. Bagus pertanyaannya. Bolehkah sholat istikharah dalam safar? Maka jawabannya sama seperti tadi. Kap? Nggih. Okay. Ya. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya salat rawatib ketika safar dilarang karena kita salat wajibnya saja dikosor, apalagi salat rawatib kan? Begitu. Kecuali 2 salat, salat qabliyah subuh dengan salat witir. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar sekalian rahimahullah tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh dengan sholat witir. baik hadaran wala safaran, baik ketika hadir, mukim atau safar. Nah, beliau bertanya, sholat istikharah bagaimana? Ya, apakah boleh dikerjakan ketika safar? Maka kembali ke hadis. Ya, lihat hadisnya, idza hamma ahadukum bil amri. Jika salah seorang dari kalian berniat menginginkan sesuatu. Nah, di sini lepas hukumnya apakah ketika mukim atau ketika safar. Pokoknya kalau kapan menginginkan sesuatu, baik ketika mukim atau ketika safar. Jadi boleh kita sholat istikharah di dalam safar. Dan sebenarnya sholat-sholat sunnah ketika safar yang dilarang itu cuma sholat rawatib, qabliyah ba'diyah. Sholat-sholat yang lain diperbolehkan. Seperti sholat duha, ya, seperti sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid. Ya, boleh. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah. Bismillah, barakallah. Waalaikumsalam, barakallah. Berkaitan musyawarah, Zat. Mungkin di antara kita, anak-anaknya, keluarganya itu kan mengharapkan untuk memimpin musyawarah. Mungkin sudah masuk syarat dua tadi. Nah, apakah perlu doa dulu gitu ataukah tidak gitu, umpamanya Allahumma alhimni umpamanya kan, atau Allahumma alhimna umpamanya kan, apakah perlu doa dulu baru kita memimpin musyawarah umpamanya? Iya. Maka jawabannya tidak ada batasan yang kita kalau ingin bermusyawarah kita berdoa seperti itu, tidak. Kita cuma bermusyawarah kepada seseorang yang kita anggap lebih dalam agamanya dan lebih baik akalnya, lebih berpengalaman, tidak tergesa-gesa. Adapun ritual seperti itu butuh dalil, ya, memerlukan dalil. Cuma tadi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa musyawarah dilakukan setelah kita beristikharah. Istikharah ketika minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, karena saking terbatasnya kemampuan kita untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah, kita menganggap belum ada petunjuk dari Allah. Padahal mungkin Allah telah memberikan petunjuk. Maka akhirnya kita bermusyawarah. Ya, demikian. Allahu a'lam. Yang lain? Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى اعتدلوا luruskan dan rapatkan shofnya. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ربك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ربك بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.